السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Sebuah kitab, sebuah karya besar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa amalkan ilmu kita dan berguna buat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab tentang berbuat lemah lembut, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan kelembutan, orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan atau lebih membutuhkan kelembutan dibanding kondisi normal. Dan kita sudah sampai pada surat Ad-Duha. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka adapun anak yatim, maka jangan sewenang-wenang. Dan adapun as-sa'il fala tanhar, jangan dihardik. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa as-sa'il itu memiliki dua makna, hadirin. As-sa'il memiliki dua makna. As-sa'il, makna yang pertama adalah orang yang meminta hal duniawi atau meminta sesuatu kebutuhannya. Bisa uang, bisa barang dan lain sebagainya. Adapun makna yang kedua, dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, as-sa'il dalam ayat ini, mohon dilihat ayatnya, di ayat ke-10, adalah penanya, orang yang bertanya tentang ilmu, bertanya tentang hukum, bertanya tentang solusi masalahnya, orang yang meminta nasihat, meminta jalan keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam gariskan. Itu juga dinamakan as-sa'il. Dari sa'ala yas'alu sa'il. Penanya gitu loh. Jadi sa'il itu bisa berarti meminta dan bisa berarti penanya. Dan ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Jadi kalau kita berada di kotak ini, maka artinya adapun penanya jangan dihardik gitu. Adapun orang yang datang kepada Anda untuk bertanya tentang sesuatu, itu jangan dihardik, jangan dikerasin, jangan dimarah-marahin. Jangan direspon dengan ketus gitu. Wa ammasaila fala tanhar. Dan ini pun masuk konteks ke bab kita, karena orang yang bertanya, orang yang butuh, orang yang lemah, lemah dalam ilmu. Paling tidak ilmu tentang kasus yang dia tanyakan, gitu. Lemah dalam pembahasan yang sedang ia angkat ke kita, misalnya kalau dia bertanya kepada kita. Dan orang-orang seperti ini itu sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan sikap yang baik, gitu. Ya nggak sih? Wong kita, apalagi kita ya, kita tuh kulturnya kan suka ya, bukan nggak setiap kita sih. Tapi banyak di antara kita tuh suka malu ketika nanya, suka grogi ketika bertanya. Udah niat nih mau nanya, aku mau nanya Pak Ustadz, begitu berhadapan buyar semuanya, lupa tadi mau nanya apa ya, nggak jadi, aduh aku udah gemeteran duluan dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa artinya psikis seperti ini, rasa seperti ini tuh menjelaskan bahwa memang di antara orang-orang yang butuh disikapi dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang itu adalah mereka, orang-orang yang bertanya. Wong disikapi dengan baik aja seringkali buyar kok gitu, lupa semua, nggak berani. Lo aja yang nanya deh, enggak, kan lo yang mau nanya, enggak lo aja, gue nggak jadi, lo aja, enggak lo aja. Jadi kalau orang-orang kayak gini disikapi dengan keras, ya berantakan semua. Nanti gak berani nanya lagi. Atau kalau ada sesuatu, dia gak berani nanya. Dan kalau dia gak nanya, bahaya hadir. Kenapa bahaya? Karena dia tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Lihat fas'alu itu fi'il amr. Kata kerja perintah fas'alu. Subjeknya dinamakan apa? As-sa'il. Jadi sa'ala, yas'alu, is'al, kata subjeknya atau orangnya, subjeknya itu as-sa'il. Makanya wa amma sa'ila fala tanhar, gitu. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, salah satu didikan Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat ini kepada kita bahwa kalau orang bertanya kepada kita, jangan dihardik, jangan direspon atau dijawab dengan ketus, tapi disikapilah dengan baik. Dan ini juga berlaku, bahkan sangat berlaku untuk keluarga kita. Ada banyak anak itu, atau ada banyak orang jadi penakut, jadi pengecut untuk bertanya, atau jiwa kritisnya itu terbunuh. Itu karena waktu kecil ketika nanya sama bapaknya diomelin, gitu. Ketika bertanya sama ibunya dicuekin. Kamu tuh banyak nanya, diem kenapa? Gitu. Jadi ketika kecil, ini anak suka nanya, diomelin sama bapaknya. Udah diem, jangan banyak nanya. Akhirnya gak berani nanya lagi. Dan itu akhirnya menjadi pola sampai tua. Sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua begitu. Gak berani nanya. karena nggak direspon, nggak direspon. Dan itu seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Itu penting, perlu kita tanamkan. Dan kita memang termasuk banyak di antara kita, nggak semua tentu saja. Banyak di antara kita, kita kan termasuk tipikal yang agak malu-malu dalam bertanya. Agak malu-malu dalam bertanya. Beda dengan misalnya sebagian pihak dari bangsa lain atau negeri lain gitu. Itu tuh pede banget kalau nanya. Nanti dikit-dikit angkat tangan. Dikit-dikit angkat tangan, saya mau nanya apa? Gitu. Dan Masya Allah gitu. Waktu dulu di kelas gitu, beberapa teman dari apa, dari negara lain itu kalau nanya tuh pede banget gitu. Dan pas kita dengar pertanyaannya, kita berpikir kayaknya pertanyaannya biasa-biasa aja. Ada kadang-kadang kurang berbobot menurut kita ya. Tapi kenapa mereka berani nanya ya? Kita tuh padahal mungkin pertanyaan kita lebih bagus, lebih bermanfaat, tapi aduh nanti gak bermutu lagi. Aduh bikin malu aja nih. Segala macam itu. Mental gak semua lagi-lagi. Tapi kadang-kadang suka begitu nih sebagian kita. Padahal gak perlu ini juga gitu hadirin. Kata Imam Malik kan, tidak ada ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang mudah. Jadi semua itu berbobot hadirin, kata Imam Malik. Dan kita kan nanya harusnya karena Allah ya, bukan karena bukan karena pertanyaannya bagus atau nggak bagus. Kita tuh nanya karena kita nggak tahu. Fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Tapi seringkali kan kendala kita suka gitu tuh. Aduh, pertanyaan gue kayaknya malu-maluin deh. Aduh, enggak deh. Nanti apa kata dunia? Nanti orang lain komentar apa tentang pertanyaan gue? Jadi kebanyakan hal-hal yang begituan tuh kita. Enggak semua. Tapi terkadang suka terjadi demikian. Iya enggak sih? Enggak. Orang gitu enggak? Kalau antum enggak begitu? Kayaknya tuh lebih parah deh. Ditanya aja diem begitu, apalagi menanya. Kalau ditanya aja diem, subhanallah. Apalagi inisiatif bertanya. Nah makanya wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang bertanya, jangan-jangan dihardik. Walaupun pertanyaannya enggak berkualitas. Oh, terima kasih gitu. Walaupun pertanyaannya bagi kita kok ini level pertanyaan anak TK, nggak masalah anak TK. Yang penting dia mau belajar. Ini kan udah saya jelaskan 5 kali, ya 6 kali kan nggak apa-apa lah. Atau 7 kali nggak apa-apa. Wa masailah falatanhar. Atau anak-anak kita gitu. Ini anak nanya terus, ya jawab aja. Terus tanya. Atau mungkin orang tua yang udah mulai agak pikun, nanya lagi. Udah jawab aja, wala tanhar. Jangan diketusin, jangan dihardik. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, itu poin penting hadirin sekalian. Jadi orang yang bertanya itu jangan dihadirkan. Atau mungkin ada orang nanya jalan gitu. Mohon maaf Pak, jalannya ke sini mana? Jawab yang baik gitu. Karena dia butuh kelemah lembutan dan seterusnya. Dan itu juga sering terjadi loh. Ada banyak orang tuh muter-muter gak jelas. Cuman karena malu nanya aja. Makanya kan kali apa istilah di kita kan apa? Malu bertanya atau tidak bertanya? Nah itu penyakit orang kita itu malu bertanya. Malu bertanya apa? Malu bertanya tuh jalan-jalan hadirin. Jalan terus enggak sampai-sampai, jalan-jalan. Jadi malu bertanya tuh sesat di jalan tuh. Iya itulah. Karena apa? Karena malu, padahal dia bisa nanya ke kiri, bisa nanya ke kanan. Bisa nanya Pak Satpam, bisa nanya di pos keamanan, bisa nanya ada warung pinggir jalan, ada warteg situ, tanya aja, enggak enak. Loh, nanya lah, kita enggak tahu sih. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan hadirin. Nah, tapi perlu kita camkan juga di sisi lain. Apabila pertanyaan ini pertanyaan tentang masalah agama, masalah ini pertanyaan tentang hukum, pertanyaannya tentang masalah halal haram, atau minta keterangan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dalam kasus dalam sebuah kasus. Hadirin, kalau kita di posisi ditanya, ingat ayat ini, wa ammasaila fala tanhar. Jangan dihardik, jangan diketusin. Namun di sisi lain jangan gampang menjawab pertanyaan, karena menjawab pertanyaan itu bukan perkara simpel. Karena menjawab pertanyaan itu bahasa ilmiahnya menjawab pertanyaan tentang hukum, tentang mana halal mana haram, boleh atau tidak dan lain sebagainya, itu bahasa ilmiahnya apa? Fatwa. Karena diantara definisi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada yang bertanya. Dan hati-hati dalam masalah fatwa. Para ulama itu benar-benar menekankan masalah ini. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, dan lain-lain. Wa ankara Ahmad wa ghairu ala man yahjumu ala al-jawab. Imam Ahmad dan ulama-ulama lain itu mengingkari orang-orang yang gampang menjawab pertanyaan agama, yang dikit-dikit fatwa, dikit-dikit jawab, dan itu diingkari. Ini masalah enggak mudah, hadirin. Ini masalah tidak mudah. Para ulama kita seperti Imam Nawawi, Al-Imam Ibnul Jauzi, dan lain-lain itu membawakan riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, adraktu ishrina wa mi'ah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan 120 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ansar, dalam riwayat dari kaum Ansar. Ma minhum rajulun yus'al an syai'in la wadda anna akhahu kafah. Tidak ada seorang pun dari 120 sahabat Nabi SAW itu yang ditanya tentang sebuah hal, sebuah hukum, kecuali dia berharap saudaranya yang menjawab pertanyaan tersebut. Saudaranya yang menjawab pertanyaan tersebut. Dalam riwayat, fayrudduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarji'i ila al-awwal. Dari ke 120 itu kalau ditanya, nanti salah satu dari mereka bilang, tanya aja teman sahabat saya ini, dialihkan ke yang kedua, yang kedua akan mengalihkan ke yang lain, ketiga, yang ketiga akan mengalihkan ke yang lain, keempat, yang keempat akan mengalihkan kepada yang lain, kelima, yang kelima akan mengalihkan ke temannya yang lain, keenam, yang keenam akan mengalihkan ke sahabatnya yang lain, ketujuh, yang ketujuh akan mengalihkan ke yang lain, kedelapan. Apa kata Ibn Abi Layla? Sampai kembali ke orang pertama. Allah Akbar. Sampai kembali ke orang yang pertama. Gak berani jawab. Gak berani jawab. Menjawab pertanyaan agama itu berat, hadirin. Sangat berat. Kalau salah kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu ahadan jama'a Allahu fihi min 'alatil futya ma jama'a fi ibni Uyainah askata 'anil futya minhu. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah melihat ada seorang pun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala perangkat berfatwa seperti yang Allah berikan kepada Sufyan bin Uyainah. Namun di waktu yang sama, saya mendapatkan beliau orang yang paling diam dalam fatwa, paling gak berani berfatwa. Paling gak berani berfatwa. Paling hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Karena mereka tahu jika salah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama klasik dulu mengatakan, hadirin, sebelum kita menjawab pertanyaan, coba kalau bahasa kita mengheningkan cipta dulu sebentar lah. Lalu bayangkan kita berada di hadapan surga dan neraka. Kalau Anda benar, semoga ini jalan menuju surga. Kalau salah, neraka. Maka semakin kaidah dalam dunia ilmu tuh, hadirin, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin gak berani dalam menjawab. Bukan berarti mereka lari dari tanggung jawab, enggak, tapi sangat hati-hati. Gak gampang gitu loh. Gak gampang mengatakan ini boleh, ini gak boleh, ini haram, ini wajib, segala macam. Gak gampang. Itu yang dikatakan Sufyan bin Uyainah. Ini kaidah kata Sufyan bin Uyainah. A'lamun nasi bil fatwa askatuhum fiha. Orang yang paling alim dalam menjawab pertanyaan, dalam berfatwa, justru mereka yang paling diam dan hati-hati dalam berfatwa. Semakin alim, semakin hati-hati. Wa ajhalun nasi bil fatwa antaquhum fiha. Dan orang yang paling bodoh dalam berfatwa adalah orang yang paling vokal dan paling banyak berfatwa. Allahu Akbar. Jadi orang yang paling, ini kata Sufyan bin Uyainah, yang dikatakan Imam Syafi'i apa tadi? Saya gak pernah melihat ada orang yang ilmunya paling komplit dalam menjawab pertanyaan dibanding siapa? Sufyan bin Uyainah. Gak ada orang paling, perangkat fatwanya paling komplit yang Allah kasih kepada manusia dibanding Sufyan bin Uyainah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi di waktu yang sama beliau yang paling diam. Ternyata ini kaidahnya, yang paling berilmu itu justru semakin hati-hati, dan yang paling gak berilmu semakin gampang bicara, karena mereka gak tahu konsekuensinya apa. Kayaknya santai, kayak ucapan tuh nguap gitu. Padahal kan ditanya, mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, apapun. Dan tidak ada satupun yang keluar dari lisan sesuatu kecuali catat raqib dan atid. Kalau pembicara masalah dunia saja dicatat, apalagi bicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan, wallahi in kana Malik idza su'ila an mas'alatin ka'annahu waqifun bainal jannati wan nar. Demi Allah, Imam Malik itu kalau ditanya tentang sebuah masalah agama, seakan-akan seakan-akan beliau berdiri di hadapan surga dan neraka. Kalau beliau ditanya tentang semua masalah, seakan-akan beliau berdiri di hadapan surga dan neraka. Seperti yang tadi kita sampaikan hadirin. Mereka takut, mereka butuh waktu. Mereka sadar kalau salah saya tanggung jawab di hadapan Allah. Itu imam-imam mazhab kita hadirin, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kata anaknya langsung yang mengatakan, Abdullah bin Ahmad, kana abi yustafta fayukthir an yaqula adri. Ayahku itu sering sekali ditanya, atau ayahku itu suka ditanya tentang masalah, dan seringkali beliau mengatakan saya gak tahu. Imam Ahmad mengatakan saya gak tahu, dan biasa aja. Kadang kita berat banget mengatakan saya gak tahu. Kok mereka biasa gampang aja sih Pak Ustadz bilang gak tahu? Karena mereka gak mencari ridho manusia hadirin. Mau manusia bilang bodoh kek, gak ngerti kek, gak pintar kek, bukan urusan mereka. Kalau mereka gak tahu, mereka bilang gak tahu. Mereka lebih khawatir ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ahmad kalau ditanya wadzalika idza kanat mas'alah fiha ikhtilaf wa katsiru ma kana yaqul sal ghairi. Dan jika masalah dalam sebuah masalah terjadi khilaf para ulama dan banyak masalah khilaf, dan kalau dalam masalah itu terjadi perbedaan para ulama, khilaf itu perbedaan, perbedaan ulama, Imam Ahmad itu sering mengatakan tanya selainku, tanya selainku. Lalu ketika dikejar lagi, fa'in kila lahu man nas'al, siapa yang kita tuju, siapa kita harus tanya sama siapa gitu, man nas'al, kita harus bertanya sama siapa wahai Imam Ahmad. Yaqul salul ulama, tanya kepada ulama. Allahu Akbar, bahasanya Imam Ahmad tanya kepada ulama, seakan-akan beliau bukan ulama padahal beliau ulamanya ulama, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, satu dari empat imam mazhab. Tapi seringkali bilang saya nggak tahu, apalagi kalau masalahnya perbedaan para ulama, susah hadir, nggak mudah. Ini adabnya para ulama kita. Kalau bicara masalah agama, masalah besar yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihat bagaimana beliau mengatakan salil ulama, tanyakan kepada ulama. Luar biasa adab beliau rahimahullah taala. Maka hadirkan di dunia ilmu, jangan ragu mengatakan saya tidak tahu kalau kita memang tidak tahu. Kecuali kalau kita mau berhadapan dengan Rabbul Alamin pada hari kiamat kelak. Dan hati-hati berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena semua akan ditanya. Masih ingat surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Mengikuti sesuatu yang kita gak tahu ilmunya aja gak boleh, apalagi memfatwakan sesuatu yang kita gak tahu, atau mengarahkan orang padahal kita gak tahu ilmunya. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran anda, wal basara, penglihatan anda, wal fu'ada, hati, semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin, Asy'abi rahimahullah, Al-Imam Asy'abi, beliau pernah ditanya tentang sesuatu. Faqala la adri, lalu Imam Asy'abi mengatakan saya tidak tahu. Faqila lahu amma tastahi min qawlika la adri wa anta faqihu ahli al-Iraq, emangnya engkau enggak malu mengatakan saya tidak tahu sedangkan engkau adalah ulamanya penduduk Irak, engkau fakihnya penduduk Irak, masa enggak tahu sih apa kata dunia, masa enggak tahu nanti orang bilang apa, Syabi enggak tahu. Apa kata Al-Imam Syabi? Lakinna al-malaikata lam tastahi hina qalat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lalu Imam Syafi'i membawakan surat Al-Baqarah ayat 32. Bagaimana aku malu sedangkan malaikat saja tidak malu ketika mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah ayat 32. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Kami enggak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Wong malaikat aja enggak malu bilang kami enggak punya ilmu. Kenapa saya harus malu mengatakan saya enggak punya ilmu? Malaikat aja gak malu. Kok saya harus malu? Kembali ke Imam Malik, hadirin. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, tentang sebuah masalah agama. Lalu Imam Malik mengatakan, inilah uhsinuha. Imam Malik mengatakan apa? Ketika ditanya, saya tidak menguasai masalah ini. Saya belum tahu. Saya tidak menguasai kasus ini. Faqala rajul, maka orang ini terkejut dan mengejar Imam Malik. Inni dharabtu ilaika min kadha wa kadha la li'as'alaka anha. Wahai Imam Malik, saya ini datang dari jauh-jauh hanya khusus menanyakan ini kepada engkau. Saya ini melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Tujuan saya hanya untuk bertanya tentang masalah ini. Terus gimana dong? Nanti kalau saya ditanya sama penduduk saya dan seterusnya tuh gimana? Teman-teman saya, warga saya tuh gimana? Apa kata Imam Malik? Fa idza raja'ta ila mawdi'ika, jika engkau kembali ke kampungmu, fa akhbirhum anni qultu laka inni la uhsinuha. Kalau engkau pulang ke kampungmu nanti, engkau tinggal bilang sama wargamu, sama penduduk negerimu, bahwa saya Malik menyampaikan kepada engkau bahwa saya tidak menguasai masalah ini. Ya Allah, Allahu Akbar. Simpel banget tadi. Jadi gak ngeles gitu loh. Bilang aja gak ketemu sama Imam Malik. Bilang aja Imam Malik lagi sibuk. Gak bilang begitu. Kasih tahu mereka, Imam Maliknya, Maliknya bilang, saya tidak menguasai materi ini. Selesai. Karena bagi mereka, hadirin, ilmu itu bukan alat untuk showtime. Bukan panggung dunia. Bukan untuk berbangga-bangga. Ini adalah amanat dan tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poinnya. Ditanya masalah agama itu gak mudah deh. Ibnu Umar, catat baik-baik. Sebagaimana yang disampaikan Uqbah bin Muslim, Uqbah bin Muslim pernah mengatakan, sahibtu Ibnu Umar 34 syahra. Aku pernah mendampingi Ibnu Umar selama 34 bulan. Dan 2 tahun lebih. Wa kana katsiran ma yus'al fa yaqulu la adri. Dan selama 34 bulan tersebut beliau sering ditanya, dan saya saksikan beliau sering ditanya, ya Ibnu Umar, rujukannya umat. Ibnu Umar suka ditanya. Dan beliau suka menjawab dengan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tsumma yaltafitu ilayya fayaqul. Dan setelah beliau bilang saya tidak tahu, beliau menengok ke arah saya, kata Uqbah. Lalu Ibnu Umar menyampaikan kepada Uqbah, hal tadri ma yuridu haula. Engkau tahu enggak apa yang diinginkan oleh mereka? Atau engkau tahu enggak yang diinginkan sebagian mereka? Yuriduna an yaj'alu dhuhuruna jisran ila jahannam. Mereka tuh ingin menjadikan punggung-punggung kita sebagai jembatan menuju neraka. Jembatan menuju menuju neraka. Paham maksudnya, hadir? Maksudnya sebagian manusia itu pengen melakukan sesuatu yang haram misalnya, atau ingin melakukan sesuatu yang gak boleh, maka dia akan cari orang yang memberikan fatwa boleh buat dia. Berjasa sih gak boleh. Atau ingin cari celah aja biar boleh. Nanti kalau kita fatwakan, kalau kita jawab boleh atau fatwaan boleh, nanti punggung kita yang akan diajukan di hari kiamat nanti. Oh, saya lakukan ini kan karena Mas Fulan bilang boleh, ya Allah. Tanya dia aja. Enggak, saya udah nanya sama Ustaz Fulan kok, katanya boleh. Nanti kita jadi tumbal. Di dunia sih enak-enak ya, Masya Allah boleh gitu. Iya. Nanti di hari kiamat gimana? Kalau itu gak boleh, kalau boleh gak masalah, bilang boleh. Gak boleh, gak boleh juga hukumnya halal kita bilang haram, gak boleh lah. Mengharamkan yang Allah halalkan juga haram. Tapi maksud Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagai manusia tuh nyari-nyari celah, nyari kesempatan, nyari yang enak, sesuai dengan nafsu mereka. Nah, nanti pada hari kiamat kita yang suruh tanggung jawab. Kan kita yang berfatwa. Oleh karena itu hadirin. Jadi, hati-hati dalam masalah ini. Makanya itu gak heran ya. Tadi kita bahas bahwa sahabat itu berharap sahabatnya yang berfatwa bukan mereka. Barra al-Barra mengatakan, "Laqad ra'aitu 300 min ahli Badar." Saya sudah melihat 300 orang ahli Badar. "Ma minhum min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yaqfiyahu sahibu al-fatwa." Ma minhum, tidak ada satupun dari mereka, min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yaqfiyahu sahibuhu al-fatwa. Tidak ada di antara satupun dari 300 orang ahli Badar kecuali dia berharap sahabatnya yang mengcover kalau ada pertanyaan. Sahabatnya menjawab kalau ada pertanyaan, bukan beliau. Karena takut hadir. Karena takut, senang. Kita bacakan keterangan para ulama. Di antaranya seperti dikatakan oleh dinukilkan dari Imam Ahmad dan lain-lain. Diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, dan ini bisa dicek dalam beberapa kitab seperti Kasyaful Kina' dan lain-lain. Kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, "Layan bagi an yujiba fi kulli ma layan bagi li rajuli, tidak layak bagi seseorang untuk menghadapi fatwa atau berhadapan dengan fatwa atau menjawab pertanyaan sampai dia memiliki 5 hal," kata beliau. Sampai dia memiliki 5 hal. Jadi jangan menjawab pertanyaan sampai seseorang itu punya 5 hal. Yang pertama, lama, singkat saja. Antakuna lahu niyatun fa illam yakun lahu niyah. Yang pertama, dia punya niat yang ikhlas. Dia punya niat yang ikhlas. Karena kalau dia tidak punya niat yang ikhlas, maka dia tidak akan diberikan cahaya oleh Allah. Jadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan, pastikan niat kita benar. Bukan niatnya ingin tampil, ingin menunjukkan bahwa kita punya ilmu, ingin agar dikenal oleh orang, ingin memperlihatkan hafalan kita dan seterusnya, atau luasnya ilmu kita, tidak. Tapi niatkan untuk menutup fardu kifayah, untuk menunaikan amanat ilmu, untuk mengamal wa amma sa'ila fala tanhar dan seterusnya. Untuk membantu orang yang butuh pertanyaan, yang butuh jawaban. Jadi itu niatnya. Karena kalau enggak ada niat, lam yakun alaihi nur wala ala kalam wa ala kalamihi nur. Dia tidak akan dikasih cahaya dan ucapannya pun juga tidak bercahaya. Jadi niat itu penting. Setiap orang yang menjawab, tanya dulu, kenapa dia jawab? Apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Yang kedua, an yakuna lahu hilm wa waqar wa sakinah. Kata para ulama, sifat yang kedua kalau ingin menjawab pertanyaan, orang itu harus hilm, harus matang, waqar, punya wibawa, wasakinah, tenang. Jadi orang yang menjawab pertanyaan tentang Allah, tentang apa yang Allah turunkan, itu harus punya kematangan, harus punya kedewasaan, harus punya waqar, punya wibawa, wasakinah, punya ketenangan. Gak boleh lagi emosi. Makanya kan kaidah mengatakan layak dilqadi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan ketika lagi marah. Dan ulama usul mengatakan bahwa hal-hal yang semakna dengan amarah yang bisa memecahkan konsentrasi dia. Orang tuh kalau memutuskan sesuatu, apalagi atas nama Allah, itu harus lagi tenang, fokus, gak boleh pecah konsentrasi. Karena ini masalah akhirat, sebagaimana Imam Malik mengatakan, kalau setiap ditanya beliau seakan-akan berada di hadapan surga dan neraka. Jadi bukan hanya cerdas atau pintar saja, tapi kepribadiannya harus tenang, harus matang, harus punya wibawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Dia punya kekuatan dalam hal tersebut dan punya ilmu yang dalam dalam hal tersebut. Dia punya ilmu yang dalam. Ilmu yang dalam nanti disyarah lagi oleh para ulama. Dia harus tahu dalil dalam masalah tersebut. Dia harus tahu bahasa Arab. Dia harus tahu usul fikih. Dia harus tahu di mana masalah yang khilaf dan mana masalah yang ijma, yang ada perbedaan tidak dalam masalah tersebut. Kalau ada perbedaan, apa titik perbedaannya? Tahrir mahal nizaknya tuh di mana gitu loh, menentukan titik pro dan kontranya tuh di mana. Dia harus tahu mana yang ijma, mana yang khilaf. Karena kalau orang tidak tahu masalah khilaf atau ada perbedaan, enggak boleh dia memutuskan. Kata Qatadah, man lam ya'rifil khilaf lam yashumul fiqha bi anfih, barang siapa yang tidak tahu perbedaan ulama, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Allahu Akbar. Jangankan ngerti, cium aromanya aja belum pernah. Kalau ada khilaf, ada berapa pendapat, dia harus tahu. Sehingga kalau dua pendapat, dia gak boleh buat pendapat ketiga. Kalau tiga pendapat, dia gak boleh buat pendapat keempat. Kalau ada lima pendapat, dia gak boleh buat pendapat keenam. Itu masalah pelik. Dia harus tahu semua dalil, dia harus tahu usul fikih, dia harus tahu bahasa Arab, dia harus tahu mana ijma, mana khilaf, dan nantinya dikuasai itu. Dia kuasai. Dia harus tahu nasikh dan mansukh, kata Imam Syafi'i. Dan semua berkaitan dengan usul fikih. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi dia harus tahu, masalahnya apa, dalilnya seperti apa, dan pendalilan seperti apa, dan bagaimana mengeluarkan hukum dari sebuah dalil, dia harus mengerti. Yang berikutnya, al-kifayah. Al-kifayah. Kifayah apa artinya? Ustaz Rahmat, kifayah artinya? Hah? Kifayah artinya cukup ya. Muzaki kifayah apa artinya? Hah? Apabilitas bukan. Enggak, bahasa kecukupan kan. Maksud di sini apa? Kifayah. Maksud kifayah di sini, lihat bagaimana para ulama ya ngebahas poin ini. Kifayah di sini maksudnya dia punya kecukupan sehingga dia tidak butuh sama manusia, khususnya yang bertanya ke dia. Fa innahu idza lam takun lahu kifayah ihtaja ila an-nas wa ila al-akhdhi mimma fi. Allahu Akbar. Jadi dia punya independensi. Beda kalau dia butuh sama yang bertanya. Dikhawatirkan dia enggak objektif. Karena dia khawatir kalau yang bertanya enggak nyaman, enggak seneng, yang bertanya enggak ngasih sesuatu ke dia. Jadi dia harus punya kecukupan secara finansial, secara duniawi, atau hal-hal yang membuat dia independen. Mau tuh orang nerima keterangannya, mau gak diterima, mau rido atau gak rido, gak ada urusan buat dia. Dalam arti tugas dia adalah menyampaikan apa yang Allah tetapkan. Dan kalau misalnya manusia pergi dari dia, dia masih bisa hidup. Karena saya gak butuh uang Anda, saya gak butuh ini Anda, saya gak butuh segala macam. Jadi fatwanya atau jawabannya objektif, independen, murni. Subhanallah. Sampai begitu hadirin. Bukan hanya cerdas. Luar biasa ulama kita. Yang kelima, ma'rifatun nas ayyan bagi lahu an yakuna basiran bimakrin nas wa khida'ihim. Yang kelima adalah dia harus ngerti orang, dia harus ngerti manusia, dia harus tahu peta, dia harus peka, dia harus bisa ngebaca lingkungan. Kenapa orang ini nanya ini ke saya ya? Apa tujuan dia? Ini arahnya kemana ya? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Padahal kan kondisi nggak ini. Ini orang-orang kotaknya di apa, arahnya tuh orang-orang itu arahnya tuh ke kanan. Kenapa pertanyaannya ke kiri? Dia harus ngerti. Dia harus bisa membaca, saya bacakan. yanbaghi lahu an yakuna basiran bimakri nas wa khida'ih. Dia harus bisa membaca permainan manusia, makar manusia, dan trik-trik manusia. Jadi walaupun cerdas atau pintar, tapi kalau dia polos nggak boleh dia menjawab pertanyaan. Makanya itu yang kita bahas kemarin, bahwa salah satu syarat jadi ulama itu apa? Kecerdasan sosial, kepekaan sosial, itu syarat. Bukan hanya hafalan atau banyak membaca, itu penting, hafalan penting, banyak membaca penting, tapi dia harus ngerti lingkungan. Kok begini sih? Ini orang apa maksudnya? Itu lima hal yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad, dan bisa dicek dalam kitab-kitab ulama, di antaranya Kasyaful Kina' dan lain-lain. Oleh karena itu kesimpulannya, hadirin, kesimpulannya, menjawab pertanyaan itu penting, bahkan sangat penting. Dan ini adalah fardu kifayah yang harus diisi oleh guru-guru kita, alim ulama kita. Dan kalau ada saudara kita atau alim ulama atau ahli ilmu yang berdiri di kotak ini, perasaan kita harus seperti perasaan sangat senang kita. Alhamdulillah, ada muncul pertanyaan. Gak boleh kita hasati. Gak boleh kita, malah justru kita senang. Alhamdulillah ada yang menjawab. Sebagaimana tadi hadis apa? Ibnu Abi Layla. 120 sahabat beliau temui dan semuanya pengen saudaranya yang mengcover itu semua. Dan hadis Al-Barra, 300 ahli Badar, semuanya pengen saudaranya yang menjawab. Maka terapkan begitu kita, alhamdulillah. Kalau ada saudara-saudara guru-guru kita yang jawab, alhamdulillah. Tapi buat kita hati-hati. Kembali ke konsep kita, buat kita hati-hati. Kita punya kapasitas apa tidak? Siap nggak kita kalau dijadikan tameng oleh orang-orang yang bertanya kepada kita? Mungkin kita harus tanggung jawab terhadap jawaban kita tersebut. Jadi buat kita hati-hati. Adapun kalau kita lihat ada ahli ilmu yang punya kapasitas, alhamdulillah, dan kita doakan semoga mereka dijaga oleh Allah. Doakan yang alim ulama yang duduk di majelis ulama dan seterusnya kasih fatwa, doakan semoga dijaga oleh Allah, semoga fatwanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pos fatwa memang harus ada yang mengisi. Dan alhamdulillah misalnya kita dicukupkan dengan mereka. Dan ini berlaku untuk semua negeri. Harus ada. Dan semoga mereka diberikan kekuatan. Dan buat kita hati-hati. Buat kita hati-hati. Jangan gampang dalam menyampaikan masalah ini. Ini bisa disampaikan, mohon maaf agak panjang pada kesempatan kali ini, karena masalahnya masalah penting. Dan semoga kita dijaga oleh Rabbul Alamin. Dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita, khususnya khilaf dalam menjawab pertanyaan. Dan dari sini kita sadar bahwa sisi tanya jawab itu gak mudah, hadirin. Gak mudah. Jadi kalau misalnya ada guru-guru kita yang agak berat dalam sisi tanya jawab, kita harus mengerti. bukan karena enggak mau, tapi sesi tanya jawab itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Saya rasa cukup. Semoga Allah kasih taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.